bagam tak perap cinta tak perap di no dehai dam jom lam dah ada lagi mu un pada lekai. Dari awal lon rapkan ja hantar pegang dari awal lon rapkan ja. Besar hati jangan mati penasaran. Jaga rindang tangan ayun langkah goyang-goyang. Mekali-kali lon cuy-cuy hati, cuy-cuy hati, cuy-cuy hati. Rame yang surah abang lagi buka bagam tak perap cinta tak perap di no dehai dam jom lam dah ada lagi muun pada lekai. Dek lini rayu kalung tepu abang gombal dah urang pegah abang play peraja gombal. Mana ada hanya ingat abang kau pakai dengar dek ngai pejom. Aduh ibu jom lah yo dek. Aduh abang kak, I love you kak, dek. I miss you. I love you too. Gombal. Nyo, Jin.